بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله salah satu prinsip akidah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah al-i'tiqadu bi anna al-imana yazidu wa yanqus. Keyakinan akidah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Iman seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang. Imannya kadang kuat, kadang lemah. Yazidu bi ta'atir Rahman wa yanqusu bil 'isyan. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan kemaksiatan. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah. Tidak ada seseorang pun dari kalangan kita yang selalu sempurna kuat keimanannya. Selalu mengalami pasang surut. Naik turun, melemah dan menguat. Itulah keimanan kita. Kita mengalami masa-masa iman yang begitu kuat. Kita pun juga mengalami masa-masa iman sedang melemah. Ikhwan fillah azakumullah, yang kita singgung pada pembahasan kali ini adalah manakala kita mengalami kondisi iman yang sedang merosot, kondisi iman yang sedang melemah. Karena itu yang wajib untuk kita waspadai. Lalu kita carikan solusi. Ikhwan fillah azakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini adalah istiqamah di saat iman melemah. Kita harus membahas beberapa poin penting. Yang pertama adalah ciri-ciri iman yang lemah. Pembahasan yang kedua adalah sebabnya. Sebab iman itu melemah. Baru yang ketiga kita bahas tentang solusinya. Bagaimana kita bisa istiqomah dan mengatasi lemah iman tadi. Supaya kita selamat dunia akhirat. Ikhwan fillah azakumullah, ciri-ciri tanda-tanda iman seseorang melemah itu sangat banyak. Yang paling jelas, yang paling nampak, mudah dideteksi ialah al-ma'asi wadh-dhunub. Terjatuh dalam kemaksiatan dan dosa. Ya, entah kefasikan, kezaliman, atau kebid'ahan, apalagi yang lebih parah daripada itu. Ya, ketika seseorang itu jatuh dalam sebuah kemungkaran, jatuh dalam sebuah kemaksiatan, jatuh dalam sebuah dosa, iman dia ketika itu lemah. Disinggung dalam sebagian hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika sedang berzina dia itu mukmin. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan tidaklah orang itu meminum khamr ketika dia minum khamr dalam kondisi dia mukmin. Maknanya ketika dia jatuh dalam berzinaan, iman dia lemah. Bukan orang yang sempurna keimanannya yang naik keimanannya. Ketika dia meminum khamr, menenggak miras, narkoba dan semisalnya, ketika dia melakukannya, dia lemah imannya itu. Tidak sedang kuat keimanannya. Ini ciri pertama yang gampang dilihat dan diketahui. Yang kedua yang berkaitan dengan yang pertama ini adalah mudah jatuh dalam tindakan dosa. Tadi kan berdosa gitu, berbuat dosa. Yang ini ciri-ciri yang juga nampak adalah dia sangat gampang sekali, sangat mudah sekali jatuh dalam tindakan dosa. Mudah diajak berbuat dosa. Dan yang lebih parah lagi, bermudah-mudah dalam berbuat dosa. Ciri iman melemah. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, ciri yang berikutnya yang menyempurnakan poin yang sebelumnya adalah al-kasal fil ibadah. Itu biasanya muncul bersamaan. Malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-takasul an-ta'at. Bermalas-malasan, ogah-ogahan dalam mengerjakan kebaikan, dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak khusyuk, tidak serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-cirinya kaum munafikin, lemah iman. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. yura'una an-nasa wa la yadhkurullaha illa qalila. Munafik itu, kaum munafikin itu, bila mereka bangkit sholat, mereka berdiri bangkit dalam kondisi malas. Sudah malas, mereka riak lagi. Ingin dilihat orang lain dalam beribadah. Dan tidak berzikir kepada Allah, melainkan sedikit sekali. Di antara penafsirannya, sholatnya tidak di awal waktu. Sholatnya ditunda sampai akhir waktu. Malas. Tanda lemah iman, tanda munafik. Di antara penafsirannya adalah, mereka sholatnya seperti burung memakan makanannya. Kalau bahasa kita bahkan kayak ayam makan jagung. Tidak ada sama sekali tumakninah, tidak ada sama sekali kekhusyuan. Dengan cepatnya. Lemah iman, ciri-ciri munafik. Ini yang paling mudah. Ciri-ciri yang berikutnya lagi adalah al-istighal bid-dunya wal-ghaflah an-zikrillah. Dia selalu tersibukkan dengan urusan dunia. Lalai dari zikir kepada Allah. Lalai dari ibadah kepada Allah. Kalau sudah urusan bisnis, urusan dunia, semangat. Dikejar sama dia, mau sebelum subuh, mau ba'da subuh, mau siang, mau sore, mau malam, mau lembur, mau gak istirahat. Semangat dia. Dan waktunya disibukkan dengan itu. Seringkalinya ada poin kedua tadi, lalai. Dari berzikir kepada Allah, namanya ghaflah, lalai dari beribadah kepada Allah. Karena sibuk dengan dunia. Taklim, males, gak nongol. Jamaah lima waktu, gak nongol. Kalaupun kelihatan, seringkalinya masbukok. Nah, jadi jamaah tetap jamaah masbuk maksudnya. Barakallahu fikum. Apalagi terkait dengan qobliyah, salatnya ba'diyah, salatnya enggak berzikir. Zikir-zikir yang semestinya dia lakukan pagi, siang, sore, malam, zikir pagi dan petang, zikir-zikir yang lain yang disebutkan dalam syariat yang bisa menguatkan hatinya, menaikkan imannya, jarang dia lakukan. Namanya ghaflah. Ini lemah iman. Ciri-ciri lemah iman Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka dialah orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian at-takatsur. Berlomba-lomba memperbanyak harta. Bersaing dunia untuk memperbanyak harta sampai kamu mati, masuk kuburan. Hati-hati, itu merupakan sifat dasarnya manusia. Senang harta, senang syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Telah dihias-hiasi bagi umat manusia kecintaan kepada syahwat, wanita, anak-anak, emas permata, harta benda, kendaraan yang mewah, dan yang lain-lainnya. dari kematawal hayat di dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia. Rasul mengatakan juga dalam sabdanya, lau anna libni Adam wadiyan min al-zahab, la habba yakuna lahu thaniya, wa layyam la'afahu illa turab. Kalau seandainya anak Adam, Bani Adam memiliki satu lembah, semuanya isinya emas, dia pasti berkeinginan untuk memiliki dua lembah yang kedua. Dapat yang kedua, pengin dapat yang ketiga, keempat, terus demikian. Dan tidak akan ada yang bisa memenuhi mulutnya, melainkan tanah kuburan. Baru selesai ambisinya ketika dia telah mati. Sebelum mati, yang namanya kesibukan dunia, ambisi dunia akan terus ada pada dirinya. Bayangkan, sak lembah emas kabeh, itu berapa jumlahnya? Besar, dapat minta yang kedua, dapat minta yang ketiga, terus demikian. Sifatnya seorang insan. Di sisi yang lain, sifat inilah yang membuat dia lemah iman. Jatuh keimanannya, merosot tajam keimanannya, lalai dari Allah Azza wa Jal, lalai dari zikrullah tabaraka wa ta'ala. Ciri-ciri berikutnya, saya bawakan yang gamblang-gamblang aja supaya gampang introspeksi dirinya, evaluasinya. Adamus sabr indal musibah. Tidak sabar, tidak bisa bersabar ketika terjadi musibah, ketika tertimpa musibah. Keluh kesah, depresi, ketakutan, kesempitan. Lebih daripada itu, dia melakukan tindakan-tindakannya orang-orang jahiliyah ketika terjadi musibah. Teriak-teriak, histeris, jambak-jambak rambut, nampar-nampar pipi, ekspresi orang yang sedang down, depresi berat, shock berat ketika ada musibah yang menimpa dirinya. Lemah iman. Seorang mukmin itu ketika ditimpa musibah bersabar. Idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang mukmin. Ketika ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Ini enggak al-jaza', keluh kesah. Kenapa aku begini? Tangisan-tangisan depresi, teriakan-teriakan depresi, histeria yang depresi. Kelihatan iman dia lemah. Lemah dia, iman dia merosot. Jatuh dalam tindakan-tindakan jahiliyah ketika musibah. Ini alami loh. Alami di dalam keseharian. Tidak bisa dibohongi. Orang itu ketika imannya kuat ada musibah, dia akan tabah, dia akan kuat hatinya, dia akan dengan mudah mengucapkan istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang dia orangnya. Sedih? Iya. Itu pasti manusiawi, tapi dia kuat. Tapi ketika lima iman dia lemah, emang dia gak punya iman yang sangat kuat, ketika ada musibah, sekecil apa itu musibah, langsung keluh kesah dia. Semakin lemah imannya, semakin depresi dia. Semakin keluh kesah dia. Kondisinya sangat-sangat mengerikan. Itu alami, tidak mungkin direkayasa. Tenang aja, engkau lah sabar aku. Loh engkau, nanti. As-sabr, kata Rasulullah, as-sabr, innama as-sabr, inda sudmatil ula. Orang dikatakan sabar itu ketika pertama kali kena musibah. Dar, innalillah. Itu orang sabar. Pertama kali kena, meraung-raung, menangis-nangis, berkeluh kesah, segala macamnya. Satu hari, dua, tiga hari, sepekan. Ya wislah, aku ikhlaskan. Itu gak sabar. Nelongso. Itu alami. Hati-hati ya. Sebaliknya, ciri-ciri berikutnya, orang itu lemah iman. Iyalah adamu syukur indan ni'am. Tidak ada rasa syukur, tidak ada nampak syukur nikmat ketika diberi kenikmatan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang mukmin kan ketika dikasih nikmat, syukur. Alhamdulillahilladzi fi ni'matihi tatimmu shalihat. Ada nikmat, alhamdulillah. Ada nikmat, alhamdulillah. Sedikit banyak, dia akan selalu bertahmid kepada Allah. Seorang mukmin, kenikmatan yang ada pada dia dipergunakan untuk mentaati Allah. Orangnya masya Allah melimpah ruah harta bendanya, bersahaja. Sederhana orangnya. Enggak nampak kesombongannya, enggak nampak kecongkaannya. Bersahaja. Dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah. Hartanya itu dipakai untuk nafkah anak istri, dipakai untuk masjid, dipakai untuk ma'had, dipakai untuk fakir miskin dan segala macamnya. Itu mukmin. Syakir dia, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang lemah iman, ketika dikasih kelapangan rezeki, harta yang berlimpah ruah, oleng dia. Dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk hura-hura, tabdzir, seringkali mubadzir dalam menggunakan harta bendanya. Nampak kecongkaan, kesombongannya dalam penampilannya, cara jalannya, dan segala macamnya. Mutakabbir. Ini orang lemah iman. Cirinya gampang. Itu semua adalah perkara yang sifatnya alami. Khonabitina azakumullah. Muaranya satu tadi. Mudah jatuh dalam perkara kemaksiatan. Malas dalam mengerjakan ketaatan. Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka antum, masing-masing kita harus memiliki deteksi dini. Gitu. Hah, ini lemah iman. Segera perbaiki. Jangan, oh lagi lemah iman. Nanti aja, nanti kita reparasi. Oh, jangan. Langsung. Oh, ini lemah iman. Oh, ini iman saya lagi merosot. Oh, ini awas, bahaya. Bahaya. Disampaikan, dikasih tahu, itu supaya kita bisa mendeteksi diri. Supaya bisa mengevaluasi diri. Muhasabatun nafsi. Jangan nunggu orang nuding inti lemah iman. Langsung evaluasi. Langsung muhasabah. Lemah iman saya. Loyo iman saya. Pembahasan yang kedua. Ialah sebabnya. Sebab seseorang insan, seseorang muslim mengalami lemah iman. Apa sebabnya? Ini pun juga harus kita ketahui bersama-sama. Supaya kita pun juga bisa mengevaluasi, mendeteksi, lalu meninggalkannya. Yang pertama adalah al-ibti'ad anil ajwa al-imaniyah. Menjauh atau jauh dari nuansa-nuansa iman. Jauh dari suasana-suasana keimanan. Ini pertama sebabnya ya kan. Maka perlu kita tahu apa saja hal-hal yang bisa membuat suasana iman bertambah gitu. Nuansa apa, suasana apa yang membuat iman itu bertambah, iman itu naik. Yang pertama adalah, suasana yang pertama adalah majelisul ilmi, majelis-majelis ilmu, halaqah-halaqah ilmu. Nah, majelis ilmunya Ahlussunnah Salafiyyin yang dikaji padanya Al-Qur'an, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keterangan para ulama. Majelis ilmu itu majelis iman. Halaqah ilmu itu halaqah iman. Tempat orang menaikkan imannya, meningkatkan imannya, mengokohkan keimanan dia, mendapatkan siraman-siraman rohani. Itu namanya nuansa iman, nuansa ilmu. Itu yang pertama. Nah, sekarang ini antum mengadakan majelisul ilmu secara langsung atau yang mendengarkan via streaming, ketika dia datang untuk tafaqquh fiddin, ikhlas karena Allah tabaraka wa taala, itu maknanya dia sedang berada di tempat-tempat yang bernuansakan iman dengan suasana-suasana iman. Ini ilmu, majalisul ilmi. Di antara sebab orang lemah iman ketika jauh dari ilmu, jauh dari majalisul ilmi, jauh dari taklim, jarang taklim, tidak pernah taklim, menjauh dari tempat-tempat taklim. Itu saya menggunakan bahasa kita ya, taklim. Menjauh dari majalisul ilmi. Jangan Anda kira itu perkara gampang. Hati Anda gersang, hati Anda kering, hati Anda semakin kaku, semakin keras. Dikarenakan tidak ada siraman-siraman rohani. Ya tahu, mungkin alasannya sibuk kerja, alasannya ini, alasannya itu, capek, letih, malas, ngantuk, anaklah, istrilah, bojolah, temenlah. Mungkin dia punya banyak alasan. Ini enggak kita urus, itu urusan ente. Yang dibahas sekarang, Anda menjauh dari halaqatul ilmi, menjauh dari majalisul ilmi, menjauh dari nuansa-nuansa ilmu yang menambah iman, itu bahaya. Itu bahaya. Dan hati-hati ya, biasanya itu ada proses ini. Jadi enggak serta-merta yang tadinya semangat atau hilang gitu. Itu jarang terjadi. Hati-hati, berproses itu, setan menggoda orang berproses. Seringkalinya sibuk dunia dulu. Nah, sibuk pekerjaan lah, dunia lah, bisnis segala macamnya tersibukkan gitu. Waktunya taklim. Waduh, ya apa ini? Lagi sibuk ini. Nah, tidak apa-apalah, sesekali absen. Ini tak dengarkan via streaming aja. Gitu. Sibuk dengan taklim. Dengan dunianya. Lupa streamingnya. Lupa online-nya. Tersibukkan dengan dunia. Lewat satu kali. Nah, pisahan-pisahan tidak apa-apa. Si kuat imani. Lagi yang kedua kalinya. Absen lagi. Yang ketiga kalinya. Absen lagi. Yang keempat kalinya. Absen lagi. Jadi teman-temannya udah nyari. Mana si Fulan? Mana si Alan? Biasanya ketok, gak ketok. Biasa muncul, gak muncul. Itu kan teman-teman baik. Oh, sibuk dunia. Proses berikutnya apa, Ivan? Mulai malu. Isinya gue. Dah malu, dah lama, enggak datang mak lama, enggak taklim. Nanti anak kalau datang nanti tak dipoyoki, nanti saya orang dibully sama yang lainnya nanti. Kayak nak apa kupingku? Datang ditanya kemana jantung ini? Gak kita taklim. Akhirnya mulai muncul rasa malu, minder, minder. terus begitu, terus begitu. Sampai akhirnya dia lenyap, hilang dari peredaran. Muncul waswas setan berikutnya. Gak popo dadi wong awam, sementing awam salafi, sik mending daripada awam hizbi. Itu bisikan setan itu. Kok bangga jadi orang awam? Kok bangga jadi orang jahil? Alasannya, ya, se-awam-awamnya ya, si salafi. Ha? Si jahil-jahil ya, si salafi. Si mending salafi ya, daripada wis awam, hizbi. Kok begitu? Yang dibahas sekarang bukan situnya. Oh, iman kamu lagi lemah ini. Tindakan kamu itu menyebabkan lemah iman pada diri kamu. Alhamdulillah kamu masih selamat, masih merasa penting berpegangan dengan pemahaman salaf ini. Orang yang semakin jauh dari majelisullah ilm itu rawan jadi korban serigala itu. Dimakan oleh orang-orang yang menyimpang di sekitaran dia. Hati-hati. Innama ya'kulu dzi'bu al-ghanam al-qasi. Serigala itu memakan kambing yang terlempar, yang terpental dari teman-temannya. Sendirian dia. Ini yang pertama. Al-jawul imani, nuansa iman, nuansa suasana iman. Yang pertama, yang paling pertama, majalisul ilmi. Majelis ilmu. Maka dengan sebab orang itu lemah iman ketika dia jauh dari majelis ilmu. Hati-hati. Yang kedua, yang dibahas sebelumnya, ya, al-ibadat wa ta'at, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Masjid-masjid, surau-surau, langgar-langgar untuk tempat yang ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jauh dari masjid, jauh dari jamaah, jauh dari lima waktu dan segala macamnya. Menjauh dari nuansa iman seperti ini. Yang ketiga, ini disebutkan secara khusus, ialah suhbatul akhyar. Di antara nuansa iman ialah bersahabat dengan orang-orang soleh. Bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bersahabat dengan ahlu sunnah. Ya, persahabatan dengan orang soleh itu menaikkan iman. Yang dibahas sekarang yang lemah iman. Maka di antara sebab orang itu lemah imannya, merosot keimanannya ketika dia jauh, menjauh dari teman-temannya yang soleh, menjauh dari teman-temannya yang bertakwa, menjauh dari teman-temannya ahlus sunnah. Dia meninggalkan sahabatnya, meninggalkan komunitas orang-orang soleh tadi itu. Al-ibtiad anil akhyar, itu berbahaya. Rasul mengatakan dalam sabdanya, hadis indah Imam Ahmad di musnadih, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ridainya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Orang itu tergantung sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Itu alami. Disebut dengan ulfah. Kecondongan dia dalam bersahabat. Kecondongan hati dia dalam pertemanan. Itu alami. Maka dicek selalu. Seorang mukmin pasti bersahabat dengan mukmin yang lainnya. Seorang soleh pasti bersahabat dengan orang soleh lainnya. Seorang sunni, ahlu sunnah, pasti bersahabat dengan ahlu sunnah yang lainnya. itu alami. Orang yang fasik juga demikian. Dia akan mencari orang fasik yang semisal dia. Orang yang fajir mencari yang fajir kayak dia. Seorang munafik mencari munafik kayak dia. Itu alami. Itu namanya ulfah, kecondongan hati itu alami. Yang sejenis itu akan bermajelis. Man janas jales. Yang setipu, maka dia akan bisa bermajelis dengan dia. Hati-hati. Diperhatikan persahabatan Anda. Imanmu lemah. Imanmu merosot. Di antara sebabnya ketika Anda bersahabat dengan orang-orang yang tidak beres. Bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Akhlak, muamalah, ibadah. Orang yang jelek. Imanmu pasti akan hancur, akan rusak dengan cepat. Persahabatan itu sangat cepat membawa perubahan. Begitu pula, imanmu akan semakin merosot, semakin lemah. Ketika kamu menjauh, meninggalkan teman-teman kamu yang soleh, teman-teman kamu yang bertakwa, meninggalkan ahlus sunnah, meninggalkan salafiyin, akan merosot. Ya, ketika jauh dari salafiyin, pasti dekatnya dengan imam orang-orang awam atau dengan hizbiyin. Itu alami. Hati-hati. Maka harus yang namanya seleksi, memilih, memilah teman dalam bersahabat. Seleksi dalam memilih, memilih teman duduk. Teman sharing. Ini yang berikutnya ya. Nuansa-nuansa iman adalah sahabat yang soleh. Menjauh, meninggalkan orang-orang soleh, sahabat yang soleh, membuat orang lemah iman. Ya, maka yang ditekankan, apapun yang terjadi pada dirimu, jangan pernah jauh dari ahlus sunnah salafiyin. Apapun yang menimpa diri kamu, jangan sampai kamu jauh dari teman-teman soleh dari kalangan ahlus sunnah salafiyin. Entah kamu terjatuh dalam kesalahan, kamu pernah berbuat dosa, berbuat kemungkaran, atau pernah salah kepada orang lain, jatuh dalam perkara-perkara yang ada. Di samping kau bertobat kepada Allah dengan tobat dan nasuha, jangan pernah jauh dari ahlus sunnah. Ketika Anda, karena kesalahan Anda, karena kekhilafan Anda, karena dosa Anda, secara alami terkena sanksi sosial, Anda dijauhi oleh teman-teman Anda, diboikot oleh teman-teman Anda, karena dosa kamu sendiri, karena kesalahan kamu sendiri, jangan pernah meninggalkan ahlus sunnah wal jamaah salafi. Sang alim lalu membawakan sebuah statement, pernyataan. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Kata sang alim kepada orang itu, walakinnaka bi ardi su'in. Kamu punya hak tobat. Bisa kamu tobat. Tetapi kamu sekarang ini fi ardi su'in, di tanah, di bumi, di tempat yang jelek. Lingkungan kamu lingkungan yang jelek. Lingkungan pembunuh semua. Lingkungannya ahli maksiat. Walakinnaka bi ardi su'in, tapi kamu itu tempat yang jelek. Fadhhab ila makani kadza wa kadza. Kamu pergi ke tempat ini, tempat itu. Fa fiha unasun salihun. Di sana ada orang-orang saleh. Ya'budunallah. Orang saleh yang beribadah kepada Allah, fa'budillaha ma'ahum. Kamu ke sana ibadah kepada Allah bersama dengan mereka. Pindah domisili. Ila akhir kisah, dikarenakan itu orang semangat dan betul-betul punya azam kuat dan jujur dalam tobatnya. Di akhir kisah, dia husnul khatimah walaupun belum mencapai tempat yang dia tuju. Syahidnya adalah kata-kata tadi itu. Kamu itu berada di tempat yang jelek. Dipahami ya? Lingkungan yang jelek mempengaruhi. Sangat mempengaruhi iman seseorang. Lingkungan yang jelek memotivasi orang lain untuk berbuat jelek. Gitu loh. Kenapa kamu ini bisa membunuh sekian banyak nyawa? Tidak cuma 1-2 loh ini. 100 nyawa. Sampai yang terakhir nyawanya ahli ibadah. Karena kamu di lingkungan yang jelek. Gampang sekali kamu membunuh orang. Lemah sekali iman kamu. Karena kamu di tempat yang jelek. Di tengah-tengah orang-orang yang jelek. Maka mudah sekali berbuat jelek. Kepengen tobat, pindah. Pindah ke sebuah lingkungan yang soleh. Bersama dengan orang-orang yang soleh. Mengganti amal jelek kamu sebelumnya. Diganti dengan amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru tobat kamu benar. Difahami insya Allah ya. Maka ikhwan fillah azakumullah. Masing-masing kita harus mewaspadai ini. Jangan senang tinggal di tengah-tengah masyarakat umum yang luas sendirian. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada ikhwah tayyibin. Tidak ada ahlus sunnah di sana. Antum terpental jauh di pemukiman-pemukiman orang-orang awam. Apalagi pemukiman tempat tinggal banyak orang yang ahli maksiatnya. Apalagi orang-orang yang menyimpang banyak di sana. Jangan. Kamu akan lemah iman. Cari lingkungan yang soleh. Mendekatlah kepada orang-orang soleh. Itu kenapa salafiyin ahlus sunnah barakallahu fikum punya semangat yang tinggi untuk kumpul. Membikin pemukiman soleh salafiyin. Kumpul bareng sama-sama ahlus sunnah sama-sama salafiyin. Itu dalam rangka untuk menjaga iman. Ya, itu kenapa di mahat-mahat, di beberapa pesantren salafiyin di Indonesia Raya ini, bukan semata-mata beberapa pesantren, ada pemukiman, ada perumahan, dan segala macamnya, mewujudkan sebuah lingkungan salafi, supaya terjaga keimanannya. Mendekat ke sana, jangan banyak pikir, gimana, udah mendekat ke sana, selamatkan dulu iman kamu, urusan bisnis, gampang, bisa dilaju. Nah ya Pak, Demak sini aja, luar Jawa juga didatangi. Nah ya kok sehari dua hari, sebulan juga rela pisah sama istri. Urusan kerjaan itu paling gampang. Yang penting iman kamu itu kuat. Belum bisa Ustaz. Gak ada kemampuan, rumah cuman ini rumahnya orang tua. Warisannya orang tua, jadi sini saya tinggal. Saya belum punya kemampuan untuk kesana. Minimalnya, kamu dalam pergaulan, berinteraksi, itu dengan ahlus sunnah. Selalu mendekat kepada ahlus sunnah. Datang ke halaqah ilmunya ahlus sunnah. Ke teman-temannya ahlus sunnah. Ke masjidnya ahlus sunnah. Menziarahi ikhwa-ikhwa ahlus sunnah. Terus begitu. Ada perjuangannya. Supaya kamu gak lemah iman. Ya kan sebuah kondisi yang gak mungkin dipaksakan kan. Ada orang yang kadang demikian keadaannya. Rumah bolehlah di tengah-tengah masyarakat. Tapi secara duniamu, pergaulanmu, interaksimu, dan segala macamnya bersama dengan ahlu sunnah. Dengan yang lainnya umum, muamalah baik, tegur sapa yang bagus, akhlak mulia. Tapi untuk serius, lebih dalam, lebih dekat dengan ahlu sunnah. Dan itu perlu pengorbanan, perlu perjuangan ya, akhi. Antum dari jauh. Datang supaya bersama-sama dengan ahlus sunnah di tempat taklim mereka, di masjidnya mereka dan segala macamnya. Kan lebih gampang antum mendekat, jangan jauh-jauh. Dekat bersama dengan salafiyin, bersama dengan ahlus sunnah yang lainnya. Paham ya? Dikarenakan lingkungan itu sangat-sangat mempengaruhi iman kita. Ditambah lagi barakallahu fikum. Ya, ditambah lagi masih terkait dengan yang tadi itu. Dia lingkungannya di tengah-tengah masyarakat secara umum, ditambah lagi di tempat dia tinggal, di daerah dia tinggal, tidak ada ikhwah solihin. Tidak ada ikhwan-ikhwan yang soleh, ikhwan-ikhwan al-sunnah. Ditambah lagi tidak ada al-qudwah as-solihah. Tidak ada di sana teladan-teladan yang baik. Qudwah solihah itu bisa dari kalangan al-asatidzah. Ya, para mukhlisin atau dari kalangan para ikhwah-ikhwah thayyibin yang dengan mereka kamu termotivasi untuk beribadah, yang dengan mereka kamu termotivasi untuk belajar agama, yang dengan mereka kamu termotivasi untuk menaikkan iman dan takwa, namanya teladan. Itu penting ya, ikhwan. Nah, satu bayangkan loh, sendiri di lingkungan umum, masyarakat umum yang tidak peduli dengan perkara agama, wis dhewean, itu aja sudah membuat lemah iman, gitulah. Sudah kayak gitu, tidak ada ikhwan-ikhwan yang satu aqidah, satu manhaj, cari informasi-informasi gak ono. Ya harusnya kadang sedikit, kadang banyak, kadang memang tunggal, seorang di sebuah tempat, kan macam-macam, gak ono. Semakin gersang hati kamu. Hah? Ada ikhwah anyar-anyar kabeh, gitu bahasanya ya. Nah, ikhwan baru semua. Tidak ada yang lama taklim yang bisa dijadikan sebagai teladan. Ini semuanya membuat lemah iman. Garing itu. Gersang itu hati kamu. Jauh dari hal-hal yang mengukuhkan keimanan. Oleh karena itulah mendekat kepada ahlu sunnah wal jamaah salafiyin barakallahu fikum. Yang terakhir, sebab lemah iman, saya banyak-banyak. Waktunya ternyata kok cepat berlalu ini. Tahu-tahu satu jam saya bicara, kurang dikit. Ini yang ingin saya sebutkan. Kadang kita pribadi tidak sadar itu sebab lemah iman. Apa itu? Banyak makan, banyak tidur, banyak bicara yang sia-sia, banyak begadang dalam perkara yang sia-sia. Nah, ini penting untuk disebutkan. Loh, makan kan yang penting halal. Yang kita bahas bukan masalah makannya. Ya wajib yang halal, jangan yang haram. Yang dibahas itu adalah overdosis ketika makan. Tampungan lambung antum kuat berapa piring sekali makan? Berapa, Pak? Ya, tampungan orang beda-beda loh, Pak. Standarnya beda-beda lah. Standarnya orang Indonesia, sak piring munjung, gitu ya. Orang munjungnya titik. Sepiring, metuntung. Itu bayangannya suara, wis. Nah, gitu ya. Nggak ada masalah. Selama itu tampungannya antum. Yang dibahas itu adalah al-ifrat fil-akil. Over dalam masalah makan. Lu kan emang dia tampungannya gede. Itu yang berbahaya. Makan, minum. Masya Allah kalau makan itu banyak sampai perutnya. Menggeh. Tapi Bang Zen. Wah, nikmat. Panas-panas kayak gini. Orang Demak, orang Pati, orang Kudus itu kuat-kuat. Kalau makan tuh makan naga mereka itu. Terus kuat-kuat di makan naga ini. Segera makan naga ya siang-siang ya. Tahu naga ya? Masuk lali rek. Nasi gandul. Wah, segernya, Masya Allah. Kuah, wah isinya daging, dikasih sambal, dikasih jeruk sedikit. Wah, itu segernya kamu fakat. Masya Allah itu sudah. Itu sak wakul entek itu. Segernya. Terus makan dia, blang, blung, blang, blung. Halal mubah. Tapi over, sampai dia kekenyangan. Kayak sengatek wis. Kayak seberdiri. Belum lagi minumnya. Belum cemilan-cemilannya. Sebentar. Apa ini haram Ustaz? Tidak haram. Selama yang kamu makan itu halal. Cuman ada pembahasan di kalangan para ulama kita terkait dengan efeknya itu. Ya, orang itu kalau banyak makan, yang pertama tasyabbuh dengan kufar. Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sam'a fi sab'ati am'a, kata Rasul. Seorang mukmin itu kalau makan pakai satu lambung, cukup satu lambung. Tapi kalau orang kafir makan dengan 7 lambung. Tahu artinya apa? Jelas ya? Mukmin tampungan cuma 1. Wong kafir tampungannya 7. 7. Emang mereka dipikir ya makan toh, makan minum ya kayak hayawan dan am. Yang pertama. Itu sudah ada efek negatifnya. Yang kedua, orang itu kata para ulama ketika banyak makan, overdosis dalam perkara makan, banyak makan itu ternyata berefek membuat orang malas. Apa bahasanya orang sekarang? Mager. Tahu mager ya? Mager, tahu mager enggak? Malas gerak. Malas gerak. Lek wis warek. Wah, wis. Kalau ada kenyang kan, lah ya jangankan berdiri wis angel wis. Ya Allah. Tapi mau zen, mau enak tenang ke mom. Masya Allah, nikmat. Pagi-pagi, sate ayam sama lontong. Masya Allah, zen. Bumbu pecelnya itu, Masya Allah. Itu entek kelontong, sak gelundung-gelundung itu entek kabeh. Wis, Masya Allah, nikmatnya. Itu bikin malas gerak. Kalau udah mager yang namanya malas gerak, muncul poinnya berikutnya. Malas dalam beribadah. Malas dalam mengerjakan amal ketaatan. Itu berproses, tidak langsung. Itu ada tahapan-tahapannya. Ayo nang berangkat. Bismillahi ta'limi. Si keluarkan. Tidur. Tunggu. Si, tak nunggu perutnya agak sedikit terus. Hah? Itu sudah mulai ada benih-benih kemalasan. Yang lain sudah pada berangkat semuanya. Si. Tunggu. Sudah. Nah, karena semuanya pada berangkat taklim, mosok gak taklim direk, malu-maluin aja isin. Akhirnya dia berangkat, tapi jalannya sudah. Ini wis. Ini. Kayak gitu ya. Yang berikutnya adalah ketika orang itu banyak makan yang dipikir cuma makan, minum sampai overdosis. Efek yang berikutnya adalah kasratun naum. Banyak tidurnya. Mager, malas gerak, akhirnya dia sudah tidur. Tambah parah lagi ketika hari-harinya dipakai untuk kasir kalam. Ngomong banyak, bincang-bincang banyak, semangat ketika ngomong perkara-perkara yang mubah sih. Apalagi perkara yang haram. Begadang malam semangat dia dalam perkara yang mubah sih. Tapi ini semuanya barakallahu fikum menjadi sebab orang itu malas dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Malas dalam beramal soleh. Malas dalam berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Sudah KO dengan makan dan minumnya tadi. Barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat diantisipasi oleh para ulama. bukan terkait dengan semata-mata makan, tapi efeknya tadi. Jadi kalau makan ya secukupnya saja, minum ya secukupnya saja, dan yang paling penting harus dari yang halal. Yang halal. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ini penting disampaikan karena masing-masing kita ini manusia, gak mangan yo kaliren. Nah gitu ya, ya harus makan kan gitu. Tapi hati-hati, jangan overdosis dalam pembahasan makan, sebab banyak makan, lalu banyak minum, lalu banyak tidur, apalagi disertai dengan banyak begadang dalam perkara-perkara yang gak ada gunanya, membuat kita malas ibadah, malas beramal soleh. Ujung-ujungnya, lemah iman. Wallahul musta'an. Dan masih banyak lagi yang lain yang dibawakan oleh para ulama terkait dengan bab ini. Qanafitina azakumullah. Kemudian, yang sekarang menjadi poin penting kita adalah bagaimana cara mengatasinya ketika orang itu sudah mengalami lemah iman. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana caranya kita bisa membangkitkan iman itu dan istiqomah di masa-masa lemah iman? Tadi kita sampaikan sebagai mukadimah supaya kita mewaspadai, mendeteksi kelemahan iman kita, mengetahui apa sebabnya supaya diantisipasi. Yang ini lebih penting lagi, bagaimana cara mengatasinya? Disebutkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah dalam musnadnya dari sahabat Abdullah bin Amr Ibn Al-As. Semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dhalika faqad halak." Yang artinya tiap-tiap amal ada masa-masa semangat syirah. Ya, setiap amal ada masa-masa semangatnya. Dan pada tiap-tiap masa semangat, itu ada masa loyonya, ada masa lemahnya, futurnya. Itu manusiawi, ini yang penting untuk kita waspadai. Manusia itu begitu, kadang semangat, tahu-tahu, meyok, loyo. Gitu. Itu pasti akan dialami siapa saja. Maka harus memberikan bimbingan, memberikan peringatan juga. Maka barang siapa yang futurnya, masa-masa lemahnya, masih kepada sunnahku, maka sungguh dia telah beruntung, telah falah. Tapi barang siapa yang masa futurnya, masa-masa lemahnya, menuju selain sunnahku, maka dia telah binasa. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, dari sahabat yang sama, Abdullah bin Amr bin Al-As, diceritakan, disampaikan kepada Rasulullah SAW, ada beberapa rijal, beberapa orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah, sangat-sangat sungguh-sungguh dalam perkara ibadah. Beliau mengatakan, tilka darawatul islami wa syirratuh. Itu masa-masa orang semangat dalam berislam. Bagus itu. Tapi kata beliau, walikulli darawatin syirratun, walikulli syirratin fatrah. Tapi ingat, pada masa-masa semangat ini, ada masa-masa futur, masa-masa lemah. Beliau mengatakan, faman kanat fadratuhu ilaqtisadin wa sunnah fali ummi mahu. Waman kanat fadratuhu ilal ma'asi fadhalikal halik. Maka barang siapa yang futurnya, masa lemahnya menuju kepada sunnah dan bersahaja sedang dalam perkara beribadah, maka itulah keadaan baiknya dia. Fali ummi mahu, bagus dia. Tapi barang siapa yang masa futurnya itu kepada kemaksiatan, maka dialah orang yang binasa. Jam berapa tanya ini? La haula wala quwwata illa billah. Kurang 6 menit. Ya Allah, kita perjuangkan. Ini naik gimana? Adzan dulu gitu ya. Berhenti, teruskan sedikit baru komat. Gitu ya. Tanggung ini. Lagi berapi-api ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada sabda ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang dua kondisi yang dialami seorang insan ketika masa lemah. Iki sudah masuk waktunya. Ya wis adzan wis. Monggo adzan dulu, Pak. Masyaallah. Baik, barakallahu fikum. Dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua kondisi ketika orang itu mengalami masa futur, masa lemah iman. Kondisi yang pertama adalah seseorang yang tetap berada di atas sunnah walaupun di masa-masa futur, di masa-masa lemah iman. Ya. Sak futur-futurnya dia tetap berusaha untuk tetap di atas sunnah. Inilah orang yang dikatakan faqad aflah. Dia orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang mendapatkan taufik hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nanti akan kita bahas cara-caranya. Kondisi yang kedua, seseorang yang di masa lemah, di masa futur, dia lampiaskan untuk berbuat dosa dan kemaksiatan, apalagi dia lampiaskan dengan penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan. Ini yang binasa. Fahuwal halik, kata Rasul. Ini yang binasa. Binasa dunianya, binasa agamanya, binasa akhiratnya. Pelampiasannya perkara dosa. Dia mengalami lemah iman, malas dia beribadah kepada Allah, malas dia untuk datang ke halaqatul ilm, malas dia untuk belajar, lagi betul-betul malas, futur. Dia lampiaskan dalam perkara yang mungkar. Ya macam-macam, tergantung keadaan masing-masing orang. Nah, orang-orang yang depresi di luar sana, demikian seringkalinya. Selagi banyak musibah, lagi banyak cobaan dan segala macamnya, usahanya gagal dan segala macam, lagi sok, depresi. Pelampiasannya, minum. Miras, narkoba biar fly, biar happy. Bayangannya dia semakin kuat, enggak pak, semakin hancur. Kemaksiatan itu menghancurkan, membinasakan. Apalagi yang lebih daripada itu. Apapun bentuk dosa dan kemaksiatannya. Pelampiasan rasa futur, pelampiasan lemah iman kepada kemaksiatan, semakin menghancurkan iman. Semakin membuat lebih terpuruk lagi keadaan keimanannya. Hati-hati ya, salafiyin jangan sampai demikian. Tapi kalau sampai setingkat itu, insya Allah tidak demikian salafiyin. Nah, lagi futur, tahu-tahu, nenggak, insya Allah tidak demikian. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Nenggak apa? Menghirup? Hah? Pokoknya gitulah. Tidak suntik, tidak hirup, tidak nenggak, tidak nyoba, tidak mungkin lah. Apalagi kemudian selingkuh, tidak ya? Ini tadut boleh. Ya selingkuh tidak boleh. Tapi kan banyak hal-hal yang lain, perkara mungkar kan banyak gitu loh. Jangan melampiaskan ke sana. Yang sering terjadi, hati-hati, ini pada salafiyin. Yang sering terjadi, ketika dia mengalami lemah iman, entah apa sebabnya, dari poin-poin di atas, lompat pagar. Itu bahasa kita orang, lompat pagar. Gitu bahasanya ya. Lompat. Nyebrang, nyebrang. Tahu nyebrang ya? Itu bahasa lama itu. Nyebrang. Lompat pagar. Artinya dia lampiaskan dengan cara seperti itu. Apalagi yang ada gesekan-gesekan pribadi, duniawi, dengan teman-teman dia dari salafiyin gitu. Ada sebuah penyakit yang sangat membahayakan orang-orang seperti ini. Punya penyakit yang namanya yang penting bukan ente, yang penting bukan antum. Antum ini salafiyin. Bahaya itu. Akhirnya kepingin berseberangan dengan salafiyin, lompat pagar, masuk ke dalam pekarangan hizbiyin, pekarangannya ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang penting bukan ente. Na'udzubillah. Ya tambah jauh, ya tambah sesat, ya tambah menyimpang. Sejauh-jauhnya, semakin benci dengan sunnah, semakin benci dengan salafiyin. Yang rusak, ya dia sendiri. Yang binasa, ya dia sendiri. Fahuwal halik, dia yang binasa. Tidak akan membahayakan siapapun. Ini yang diwaspadai. Jangan sampai masa futur dilampiaskan dalam perkara dosa, kemungkaran atau penyimpangan. Tambah jauh kebinasaan. Tapi yang diharapkan tadi itu, ketika mengalami masa-masa futur, masa-masa lemah iman, terus perjuangkan supaya tetap di atas iman, di atas sunnah. Caranya bagaimana? Saya sebutkan beberapa poin di antaranya. Jangan panjang-panjang ya. Poin-poin-poin insya Allah gamblang. Enggak sulit memahaminya. Yang pertama adalah ingat mati. Tadzakkurul maut. Al-ikthar min dzikril maut. Perbanyaklah sering-seringlah ingat mati. Ya, itu supaya jiwa kamu, diri kamu itu terpecut, tercambuk. Ingat mati. Ditambah lagi dilengkapi dengan takut dari su'ul khatimah. Al-khauf min su'ul khatimah. Ini tanamkan selalu dalam jiwa kamu. Ketika ada dorongan untuk berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, karena lemah iman, takut-takuti dengan ini. Sedangkan dorongannya kan kuat, namanya orang lagi lemah iman. Dosa, maksiat, iling. Ya aku mati, bareng ngono ya apa? Sedang lemah iman, ingin melampiaskan dalam perkara dosa. Pikir, pas berbuat dosa aku mati lah ya apa? Su'ul khatimah. Itu terus diingat-ingat. Supaya kita takut. Jangan sampai dilampiaskan dalam perkara mungkar. Nah kalau kondisiku seperti ini terus. Merosot. Lemah. Nah kalau mati gimana? Nah kalau saya mati di atas lemah iman. Bagaimana nasib aku di yaumul qiyamah nanti? Nah kalau aku lemah iman. Dilampiaskan dengan dosa. Lalu mati dari apa? Terus diingat-ingat seperti itu. Ingat mati itu membuat orang semangat berbekal. Semangat untuk beramal soleh. Mempersiapkan diri menjemput kematian. Tergantung masing-masing kita. Kadang kita bisa, walaupun di rumah begitu bisa. Dimunculkan rasa takut dari su'ul khatimah itu bisa. Tapi seringkalinya susah. Lagi lemah iman. Ya sudah. Ada yang mati ikut sholat jenazah. Antarkan dia ke kuburan. Atau langsung ziarah kubur. Menziarahi kubur dalam rangka untuk ingat mati, bukan kalah barokah. Kesana. Lihat mayat-mayat itu, lihat kubur-kubur itu. Kita semua pasti akan seperti itu. Apa yang kamu persiapkan? Untuk itu. Sudah berapa amal yang kamu kerjakan? Sudah berapa ibadah yang kamu lakukan? Untuk itu. Ini terus harus terus dilakukan. Supaya kita dikala lemah iman, dikala futur, enggak terpelanting. Kembali kepada jalur yang benar dengan cara ingat mati, takut dari su'ul khatimah. Tapi jangan overdosis ya, jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebihan akan memunculkan rasa down dalam jiwa. Malah ketakutan yang sangat berlebihan. Gak iso turu. Gak bisa tidur. Malah bahaya. Nanti jinnya masuk. Ya. Takut mati itu bagus. Tapi jangan overdosis. Orang yang over tadi itu. Gak bakal bisa merebahkan kepalanya untuk tidur. Apa? Khawatir bablas. Nanti yang mati aku ini. Mau tidur, bangun lagi, kenapa? Ulang mati, nanti saya mati lagi. Ketakutan yang sangat bahaya, jangan. Nanti akan muncul was-was, senting itu lama-lama ya. Itu kalau jika gitu, blank, jinnya masuk, senting itu. Tetap dengan bimbingan syarak. Yang kedua ialah dengan cara menziarahi orang-orang soleh. Menziarahi teman-teman yang solehin, menziarahi al-sunnah. Datang ke masyaikh, datang ke para asatidzah yang solehin. Datang ke teman-teman yang dikenal dengan ibadahnya, sunnahnya. Ziarah ke sana. Untuk mendengarkan wajangan-wajangan mereka. Mendengarkan masukan-masukan, siraman-siraman rohani dari mereka. itu akan membuat iman menanjak dan kuat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Kalimah Thayyib menjelaskan tentang keadaan yang beliau alami, beliau dan teman-teman yang lainnya. Ibnu Qayyim loh ini. Beliau mengisahkan, menceritakan yang maknanya, kami dulu, saya dan teman-teman kami dulu, apabila kami merasakan rasa takut yang sangat, ya, rasa takut, saya bayangkan lafadznya, wa kunna idza stadda bin al khauf wa sa'at min al dhunun wa dhaqat bin al ardu atainahu. Kami dahulu kalau sudah merasakan ketakutan yang sangat, sudah mulai sering suudzon, bumi terasa sempit pada kita, mengalami kondisi resah, gundah gulana, sudah lemah. Atainahu, kami biasa mendatangi guru kami Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Fama huwa illa an narahu wa nasma'a kalamahu fayadhhab dhalika kulluhu anna. Dan semata-mata kami melihat Ibnu Taimiyah, kami mendengarkan ucapan-ucapan, ujangan-ujangan beliau, semua tadi hilang. Semua tadi yang kita rasakan hilang dari kita. Wa yanqalibun syirahan wa quwatan wa yaqinan wa tumaninatan. Berubah menjadi insyirah. Dada jadi lapang. Kuat lagi. Yakin lagi. Tumakninah lagi. Semangat lagi. Satu sisi menjelaskan keutamaan Ibnu Taimiyahnya. Sosok seseorang yang betul-betul menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Dan tasbit sosok yang dengan itu Allah Azza wa Jal meneguhkan orang lain. Ini gak sembarang orang. Mereka disebut dengan mafatih lil khair. Orang-orang yang menjadi kunci-kunci pembuka kebaikan. Cari orang seperti ini. Entah seorang alim, seorang syekh, seorang ustaz, seorang da'i, atau seorang akh, seorang teman kita yang dikenal memang teguh orangnya, tabah orangnya, istiqomah orangnya, dan punya karisma gitu loh. Semata-mata ketemu dengan dia, ngobrol dengan dia, semangat lagi iman kita. Cari seperti itu. Ziarailah orang-orang yang seperti ini. Imannya akan menanjak. Ini sudah mulai gak beres ini. Males kabeh. Maca buku males. Dengarkan streaming males. Teko taklim ya males. Ibadah ya males. Kabeh males kabeh. Sudah ajak sendiri atau sama keluarga. Ayo refreshing. Wah seneng. Kemana nih Bi? Ayo refreshing. Bayangannya mau diajak kemana nih? Hah? Demak kena pantainya ya? Kena? Ada? Pantai Demak? Demak Beach? Ayo ke sama Abi. Bawa. Loh, kemana Abi? Refreshing jiwa. Datang ke ustaz atau seorang da'i, seorang ikhwah yang dengan demikian sifatnya. Ziarah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ahlan bi khair. Kemana antum ya akhi? Kok lama enggak kelihatan? Beda loh orang yang ngomong dengan orang yang bully itu beda. Nanyakan kondisi antum yang jarang taklim itu kelihatan dari bahasanya. Ini bahasa orang yang sangat perhatian dengan temannya. Yang ini bahasa orang yang nonjok temannya beda. Kalau yang modelnya sedang ini membully, ente di goblok-goblok kan kamu. Ente gak tahu taklim. Wah. Tambah don. Jangan datang ke orang kayak gini. Jangan dulu. Nanti antum tambah don. Tidak kepada orang yang mengayomi. Ya Allah, akhi, gimana kabar itu sehat, Masya Allah. Kangen anak sama itu, mana aja itu selama ini. Tidak pernah kelihatan, gini. Lalu jadi gimana? Ya, hari insya Allah. Ayo duduk, ngobrol-ngobrol. Apa gimana gini, Masya Allah. Itu bisa membangkitkan semangat. Orang-orang yang tipe seperti bisa membangkitkan semangat. Semata-mata lihat dia loh. Wis pokoknya senang pol. Anak itu sehat itu menyenangkan pokoknya. Tumbuh semangat lagi. Itu caranya para ulama salafiyin untuk menumbuhkan semangat baru. Datang kepada orang-orang seperti ini. Barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, jangan panjang-panjang. Nanti kau mati suwe lagi. Yang berikutnya adalah at-tanwi' fil ibadat. Hendalah antum bervariasi dalam beribadah. Jangan monoton dalam satu ibadah. Kamu akan jenuh. Itu kenapa dalam Islam disyariatkan ragam ibadah. Dikasih turukul khair. Banyak jalur mengejarkan perkara kebaikan. Sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, ini banyak ibadah itu. Cara supaya antum itu ketika lemah iman, lemah dalam beribadah, supaya kuat lagi, antum cari ibadah-ibadah yang lainnya yang bisa menyemangati. Itu namanya tanwi'. Ini yang dibahasakan dengan refreshing jiwa, ijmamun nafs. Misal antum sholat, biasanya antum semangat qobliyah, semangat ba'diyah, ini males ya pol. Alhamdulillah saya terjaga 5 waktunya ibadah berjamaah. Qobliyah lewat, ba'diyah lewat. Memang males, lagi enggak punya selera dan gairah untuk itu. Ini bagi ahlussunnah, bagi salafiyin yang imannya tinggi, ini bermasalah. Bagi mereka-mereka yang memang levelnya rendahan gitu ya, dia enggak biasa. Wis bagus jamaah 5 waktu. Wis bagus 5 waktu. Tapi untuk salafin, hilang qobliyah, hilang ba'diyah, itu bermasalah. Itu beda tingkat keimanan ya, bermasalah. Terus pokoknya tahu kenapa Toto bisa malas qobliyah, malas ba'diyah. Sudah. Cari ibadah yang lain. Kerjakan amal yang lain. Yang dengan itu, semangat Anda terjaga. Saya lagi anu ini, lagi senang membaca kalamullah, baca Al-Quran. Itu tiap hari baca Al-Quran, jangan kemudian lagi loyo aja baca Al-Quran. Nah, tapi lagi semangat ke sana, ya sudah. Saya salat, berzikir, segala macam, sudah. Ketika yang lain sedang, apa namanya, mengerjakan ba'diyah, itu baca Al-Quran. Baca Al-Quran setelah itu. Supaya terjaga ibadahmu, semangatmu. Dia mengatakan, futur juga Ustaz, malas baca Al-Quran. Nah, buku-bukunya para orang, pokoknya males-les pokoknya. Sembuh. Ini aja berjuang yang sangat ini, supaya bisa tepat jamaah ini. Kadang muncul males jamaah Ustaz. Ini mending lah. Tapi tadi qobliyahnya males, ba'diyahnya males. Kadang zikir ya males, baca Quran ya males. Dengarkan ilmu ya males. Taklim ya males. Terus kakek malas ini. Ini rupanya futurnya ini parah ini. Anda lagi pengen apa? Ya, saya pengen jangan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Contohnya kayak apa? Ya, tadi refreshing lah gimana caranya gitu. Ayo, Kum. Tadi itu. Anda mau pengen kemana? Sudah lama gak ketemu sama orang tua? Iya. Lama gak ketemu sama orang tua? Iya, ayo ke orang tua. Main ke orang tua. Hari kelas itu. Ziarah ke orang tua. Tentu amal bakti ya. Ibu wali dalam yang sangat besar. Tapi tidak berat gitu. Jalan. Jalan-jalan. Tapi kemana? Nengok orang tua. Datang orang tua. Ketemu. Jum tangan. Pelukan. Kepar pak. Sehat. Gini, ibu. Ngobrol. Orang tua. Biasa. Itu amal kebaikan. Ibu wali din. Ketemu dengan kakak, dengan adik, paman, dan segala macam mahram-mahram kita ketemu gimana sih gitu. Ya apa gini. itu ada cahaya-cahaya iman mulai tumbuh kembali. Tidak ada masalah bagi antum untuk sharing. Apalagi sama orang tua, tidak ada masalah. Bah, ya boleh nih, bah. Aduh, lagi futur nih, bah. Orang tua, sebagai orang tua kan mereka masukkan. Kakak, adik, segala macam, ngasih masukan, semangat dia. Atau refreshing ke tempat-tempat yang saya terangkan tadi kepada seorang alim, seorang ustadz, seorang akh, wahagata. Tanwi fil ibadah. Apa yang kamu sedang semangat di situ, kerjakan. Yang ini, selama perkara yang wajib ya, yang ini dipending dulu. Kerjakan yang lainnya lagi. Begitu saya boleh tumbuh semangat-semangat yang ada, balik ke asal, mengerjakan amal ibadah yang selama ini sebagai rutinitas kita. Itu namanya at-tanwi' fil ibadat. Ijmamun nafs. Dan ini perlu keikhlasan, perlu ketulusan, perlu kesungguh-sungguhan. Karena yang dikhawatirkan, futur dalam semua amalan. Ini dah penyakit kronis dah kayak gini. Ya. Harus banyak taubat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jal dalam bab ini. Barakallahu fikum. Kita masih punya lagi yang lain yang dengan itu kita bisa terjaga keistiqomahan kita. Yang terpenting tadi ya, mendekat ke teman-teman yang soleh, tanwi fil ibadat, ragam ibadat dikerjakan. Jangan jauh dari salafiyin, jangan jauh dari majelisul ilm, jangan jauh dari talabul ilmi, jangan jauh dari para ulama, para masyayikh, para asatidah, para ikhwah thayyibin. Wahakadha. Dan jangan dilampiaskan dalam perkara mungkar atau perkara kemaksiatan. Dan yang terakhir, banyak doa kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keteguhan iman kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, menyelamatkan kita dari kondisi-kondisi futur yang menimpa kita. Wallahul musta'an. Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 10. Saya kira cukup. Semoga manfaat untuk masing-masing kita. Kedepan kita bisa menjaga ketabahan kita, keistiqomahan kita dalam semua kondisi yang menimpa kita. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين